situasi yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai. Ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangkari. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Ada itu, Pak. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Untuk apa? Ada. Dan data-data kami, intelijen kami, akurat. Kami masuk pada seluruh intinya, Pak. Tapi hanya untuk kami saja, Pak, itu. Ini untuk, karena kalau tidak ini, Pak, kalau tidak, bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semuanya di sini bersih, Pak. Jujur saya katakan, tidak semuanya bintang-bintang di sini bersih. Tidak. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk menempati jabatan. Ada. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat berhenti, Pak, bukan hanya menangis. Mereka akan saya buat berhenti, bukan hanya menangis. Biar itu jenderal. Karena ini yang berbahaya, Pak. Kalau sudah TNI ditarik ke politik, seperti kuasa politik, selesai negara ini. Ujung-ujungnya nanti pasti kita nggak bisa berbuat apa lagi, Pak.